Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattakumullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, sedere-sedere kaum muslimin maupun kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini memberikan anugerah nikmat kepada kita semuanya bisa berkumpul di masjid ini melanjutkan ngelajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan pendidikan keluarga, pembinaan keluarga sakinah dan juga pendidikan anak. Melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pendidikan anak nggih. Allah Subhanahu wa taala sampun nerangaken dumateng kula panjenengan sami di dalam surat Luqman. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas, sampun kula panjenengan sami waos kita bahas bersama. Surat Luqman ayat 13, Surat Luqman ayat 18, ayat 13 memerintahkan, menjelaskan bahwa anak-anak kita harus kita ajarkan ilmu akidah, ilmu tauhid, kenal dumateng Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa diajari, doa diajari zikir-zikir di dalam segala aktivitas. Ingkang nomor kali, dalam surat Luqman ayat 14, bahwa putra-putri kula panjenengan sami, anak-anak kita diajari berbakti kepada orang tua dengan banyak berdoa, mendoakan orang tua, dan bersikap yang baik kepada orang tua. Kemudian pada malam hari ini, melanjutkan surat Luqman ayat 15, ayat ingkang nomor gangsal welas, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayyi thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wattabi' dan ikutilah, bersamalah, sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan man orang-orang tiang-tiang yang senantiasa dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niki perintah Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami bapak-bapak, ibu-ibu, tiang sepuh untuk mengikuti nderek nggih, nderek jalan jalanipun tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang soleh. Pados rencang-rencang ingkang sae. Pados rencang-rencang ingkang sholih. Nggih, lan milihaken, memilihkan anak-anak kita teman-teman yang baik, yang sholih pula. Thumma ilayya marji'ukum. Kemudian kita semua akan kembali kepada Allah, nggih, nanti pada hari kiamat kita akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan amalan kita. Ya, ini dalilnya, perintahnya. Allah perintah kepada kita untuk mencari teman yang baik dan memilihkan, milihaken putra-putri kula panjenengan sami rencang-rencang ingkang sae. Amargi napa, bapak-bapak, ibu-ibu? Sebabnya teman sahabat yang baik ini sangat berpengaruh terhadap agama kita, agama kula panjenengan sami, perilaku kula panjenengan sami, akhlak kula panjenengan sami niku juga dipengaruhi rencang-rencang kula panjenengan sami, siapa teman dekat kita. Kathah tiyang ingkang sae menjadi orang yang jelek gara-gara kanca-kancanipun, rencang-rencangipun tiang-tiang ingkang elek, tiang-tiang ingkang jelek berubah menjadi jelek. Kosok wangsulipun tiang ingkang boten sae dados berubah menjadi orang yang baik amargi rencang-rencangipun kanca-kancanipun iku tiang-tiang sae. Nggih, niki sangat berpengaruh. Teman itu sangat berpengaruh dengan agama kita, agama anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, memberikan penjelasan paring permisalan di dalam hadis ingkang diriwayatakan Imam Bukhari berkaitan dengan teman yang sholih ini. Mathalul jalisis sholih wal jalisis su', permisalan, gambaran tiang-tiang orang-orang yang berteman dengan orang yang sholih dan teman-teman yang jelek. Kama thali sahibil miski, seperti berteman dengan penjual minyak wangi misik. Menawi kula panjenengan sami niku nggadahi rencang-rencang ingkang sae, kanca-kanca ingkang saleh, niku seperti kula panjenengan sami niku cerak dengan penjual minyak wangi, tiang ingkang dodol minyak wangi. Wakiril haddadi, kosok wangsulipun, kalau kita berteman dengan orang yang jelek, niku seperti kita cerak-cerak kalih tukang pandi besi. Nih, tukang pandi besi. Ya. La ya'damuhu min sahibil miski imma tastarihi. Nih. Kalau kita berteman dengan orang yang baik itu seperti kita dekat dengan penjual minyak wangi niku, maksudipun mesti angsal kesainan. Kalau kita punya teman yang baik niku untung mendapatkan kebaikan mesti. Ya, seperti penjual minyak wangi, minyak misik, kalau tidak dihadiahkan nggih tiyang wau penjual minyak wangi wau maringi kula panjenengan sami minyak wangi hadiah, nyotak kei minyak wangi nggih, untung dapat hadiah minyak wangi. Atau kita membeli Napa kula panjenengan sami menawi mboten dihadiahi bisa membeli tumbas nggih angsal bau ya bisa membeli minyak wangi atau minimal dapat baunya nggih mboten diparingi mboten dihadiahi mboten tumbas mung cerak mawon iku angsal ambu bau yang wangi niki menawi cerak temanipun seperti penjual minyak wangi. Ya, seperti itu permisalannya. Kalau kita punya teman yang baik, itu tidak ada ruginya, mesti untung. Kalau kita sedang bahagia, teman kita yang baik, yang solih ini akan ikut senang. Nginderek seneng. Menawi kula panjenengan sami angsal, nopo, angsal kesainan, angsal kebahagiaan, menawi gadah rincang ingkang sae, rincang ingkang sae niku nggih nderek seneng, nderek bingah, mboten iri, mboten dengki. Nggih. Niki menawi rincang kula niku kula panjenengan sami niku sing sae. Kalau kita sedang susah, sedang mendapatkan musibah, kalau teman kita itu baik, solih, maka teman kita akan bantu. Nggih, bantu nopo, butuh nopo, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan doa minimal. Rencang kula panjenengan sami niku ndongaaken, kula panjenengan sami donga, bantu donga sing sae. Nggih, niki menawi rencang niku teman yang baik. Di dunia maupun di akhirat. Nanti di akhirat nggih bapak-bapak, ibu-ibu diceritakan dalam hadis yang sahih niku ya teman-teman yang baik itu bisa memberikan syafaat kalau kita misalnya ada kekurangan masuk neraka kita punya teman-teman yang baik teman kita itu bisa menolong kita masuk surga ya, teman rincang-rincang ingkang sae rajin ke masjid rajin pengajian ya ini akan menolong kita di akhirat. Koso wang suli pun sebaliknya kalau kita rencang-rencang kula panjenengan sami teman-teman kita jelek kalau kita sedang senang maka orang-orang teman-teman kita itu akan iri, dengki, ngerasani. Kalau kita sedang jatuh, sedang mendapatkan musibah malah dieci, ya tidak dibantu. Ini kalau teman-teman itu jelek, ya teman-teman jelek itu omongannya tidak bagus, tidak sopan, ya membuat kita malas ibadah. Kalau kita mau sholat, mau pengajian, diajak dolan malahan dan yang lain-lain kerugian. Mempunyai teman-teman yang jelek. Adapun berteman dengan pandai besi, Rasulullah wau memberikan perumpamaan gambaran pandai besi niku menawi kula panjenengan sami cerak-cerak. Nggih. Tiang pandai besi niku napa? Tidak mendapati badan dan pakaianmu hangus terbakar, nggih, panas amargi enten genine. Nggih, wis panas. Minimal engkau dapat bau yang tidak enak. Nggih, ambune nggih mboten sekeco. Nggih, bleduke nggih kathah. Niki menawi kula panjenengan sami cerak-cerak nggadahi kanca sing mboten sae niku menawi terpengaruh kula panjenengan sami dados elek. Menawi mboten terpengaruh niku minimal nggih minimal jeneng kula panjenengan sami niku nggih mboten sae. Wong cerak-cerak wong sing elek niku orang-orang akan melihat memandang kita juga jelek. Walaupun kita orang baik, kalau teman-teman kita jelek, maka kita dilihat oleh orang itu juga orang yang jelek. Sebabnya teman-temannya orang yang jelek. Nggih niki bapak-bapak, ibu-ibu ampun ngantos. Nggih, kula panjenengan sami niku cerak-cerak punya rencang-rencang ingkang boten sae. Niki merugikan kita. Kita harus mencari teman-teman yang baik, yang soleh dan solehan itu pasti untung. Dunia dan akhirat membawa keuntungan. Termasuk anak-anak kita, tiang sepuh, harus memilih, harus mengarahkan anak-anak kita untuk mempunyai nggadai rencang-rencang ingkang sae, sing soleh lan solehah. Teman anak itu ada tiga macam, teman anak-anak kita itu ada tiga macam. Yang pertama adalah teman di rumah, sinten rencangipun, sinten konconipun, ten griyos, sing paling cerak niku sinten, tiang sepuhipun, nopo kalih TV, nopo kalih HP, sing paling cerak niku sinten. Teman anak kita yang setiap hari senantiasa dibawa, tiap hari senantiasa dekat, ya niki harus selektif, harus diperhatikan. Amargi napa bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring peringatan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, anak-anak kula panjenengan sami niku lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah niku artosipun dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, dalam keadaan sae. Mboten enten kok bocah niku elek niku mboten enten. Semua anak, semua bayi niku sae, bagus. Lah kok sakniki dadi anak sing ndugal, anak yang menyimpang, anak nakal. Niku mesti nggih sing marai elek niku lingkunganipun. Ya, pengaruh lingkungan. Siapa? Bisa karena orang tuanya, tiang sepuhipun sing pancen boten saged ngarahaken, atau teman-temannya atau yang lainnya. Ya, jadi kita harus paham bahwa setiap bayi, setiap anak niku sae, bagus, solih, solihah Islam. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani, maka orang tuanya lah, lingkungannya yang terdekat, yang menjadikan orang Yahudi, orang Nasoro, orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang dugal, mboten sae niku lingkungannya. Mboten enten kok dosa bawaan, dosa warisan niku ndak ada. Walaupun orang tuanya jelek, tapi bayi yang lahir itu bersih, suci, baik Islam. Dalam keadaan potensi kebaikan. Ya, maka jika anak itu nakal, jika anak itu menyimpang karena lingkungan yang jelek, rumahnya atau pengaruh-pengaruh yang lainnya. Ya, maka di rumah bapak-bapak, ibu-ibu, kedah menjadi teman bagi anak kita. Ya, teman yang baik, teman yang senantiasa mengarahkan, teman yang senantiasa mendidik, teman yang senantiasa mengingatkan kepada anak-anak kita. Tiang sepuh kedah dados teman bagi anak yang senantiasa mengarahkan putra-putri kita dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, teman anak kita itu bisa di lingkungan tetangga, lingkungan tetangga masyarakat. Di rumah sudah bagus, diarahkan dengan baik, dididik dengan bagus, tetapi konco-koncone ten lingkungane tonggo tepalih, tonggo teparone mboten sae, niku nggih bisa membuat anak-anak itu bisa menyimpang karena teman bermain, teman lingkungan tetangga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Tahrim tentang pentingnya pados lingkungan tetangga yang baik. Niki di dalam surat At-Tahrim niki menjelaskan tentang lingkungan tetangga yang baik. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya, Allah membuat perumpamaan kisah dongengipun istri Fir'aun. Istri Fir'aun, Fir'aun itu gadah garwa istri seorang wanita yang salihah, muslimah. Kemudian meninggal. Idh qalat rabbi banili indaka baitan fil jannah. Istri Fir'aun ini berkata, ya Allah, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah, sebuah istana di sisimu, dekat denganmu ya Allah, di dalam surga. Wa najjini, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun yang musyrik, yang kafir. Ya, Allah menyelamatkan. Wa najjini minal qaumid dzalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya, ini istri Fir'aun ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Istri Fir'aun ini meminta, nyuwun dumateng Allah, dibangunkan griya, rumah, istana. Niki, indaka. Indakan itu cerak, dekat dengan Allah. Niki permintaan. Jadi, rumah yang dekat dengan Allah. Artinya, dekat dengan Allah niku tonggone Allah. Tonggone sing sae, lingkungan sing sae. Mboten namung, bangunkanlah saya ya Allah rumah istana yang mewah yang bagus, tidak, tapi rumah yang sing penting niku tonggone Allah, dekat dengan Allah niku sing penting. Masalah bentuke napa seperti apa mboten penting, sing penting rumah yang dekat dengan Allah, ya artinya tetangganya Allah. Amargi napa ya tetangga, lingkungan tetangga itu penting. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau membeli rumah atau memilih rumah, itu yang terpenting lihat dipirsani tonggone niku sinten riyin. Ampun ngantos dipirsani omahe apik apa ora, nyaman apa ora. Sing penting tonggone sik. Omahe apik, nyaman ning tonggone kafir, Hindu, Buddha, Nasoro, Yahudi. Nggih mboten enten masjide, mboten enten salate, nggih sami mawon. Untuk apa? Rumah, perumahan yang bagus, mewah, tetapi tetangganya kafir, tetangganya penjudi, tetangganya pemabuk, ndak berguna, ndak bermanfaat. Ya, kalau lingkungan tetangganya jelek, maka yang terpenting lihat tetangga kita dulu. Ya. Setelah lingkungan baik, baru bagaimana rumahnya. Ya, ini termasuk nggih putra-putri kula panjenengan sami niki menawi dolan, menawi tindak niki koncone sinten, koncone anakku kedah ngertos bapak-bapak, ibu-ibu, koncone anakku sapa? Salat napa mboten salat? Ngaji napa mboten ngaji koncone niku? Nggih. Niki pengaruh nggih dumateng putra-putri kula panjenengan sami. Kemudian yang ketiga, lingkungan teman-teman di lingkungan sekolah. Ya, ini juga pengaruh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita sekolah TK atau SD, SMP, SMA atau kuliah atau yang lain. Ya, ini harus kita pilihkan sekolah yang baik ya, sehingga kalau sekolah niku sae nggih kanca-kancanipun nggih sae, guru-gurunipun nggih sae. Ya, niki pengaruh sangat dumateng agami, akhlak, perilaku anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken almar'u ala dini khalilihi nggih. Orang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Nggih. Agami kula panjenengan sami niku sangat terpengaruh rencang kula panjenengan sami. Mesti niku. Amargi napa di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan al arwahu junudun mujannadah, arwah ruh nggih. Kula panjenengan sami niku nggadahi roh, ruh. Dan ruh niku mesti golek sing cocok. Ruh kula panjenengan sami wonten awak kula panjenengan sami enten naminipun arwah. Arwah niku junudun mujannadah. Junudun niku tentara yang saling berseragam. Tentara yang sami nggih, angkatan laut seragami napa biru nggih, mesti gabung kali sing biru. Nggih, angkatan udara, angkatan darat niku niki mesti dewe-dewe nggih, pisah-pisah, mboten campur-campur. Sami kalih arwah kula panjenengan sami. Menawi kula panjenengan sami arwah sae nggih golek tiyang sing sae, cocoke kalih sing sae. Kosok wangsulipun menawi arwah kita jelek nggih, cocoke kalih sing elek wae. Al mar'u ala dini khalilihi. Nggih, orang itu sangat tergantung sesuai dengan agama sahabatnya. Falyandur, maka lihatlah, telitilah. Kula panjenengan sami niku koncone sinten, kedah diteliti, kedah diseleksi. Mboten kabeh tiang terus dadekke kanca cerak mboten. Nggih, kedah selektif iki kancaku sing cerak iki kanca biasa. Nggih, harus selektif. Ya amargi sangat berbahaya pengaruh teman ini. Dumateng kula panjenengan sami juga kepada anak-anak kita. Ya anak-anak itu apalagi nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu sukanya bermain, sukanya berjamaah, bergelombol nggih, bersama-sama. Ya, jika teman-temannya rajin mengaji, rajin sholat, maka anak-anak kita juga gampang sholat, gampang ngaji. Amargi nggih, kanca-kancane nggih ngaji, kanca-kancane nggih sholat. Ya, tetapi beda kosok wangsulipun nek kanca-kancane gaene mancing, gaene main HP nggih. Seperti itu anak-anak kita sama dengan teman-temannya, karena anak itu sukanya bermain berkelompok. Ya, maka harus kita pilih sekolah yang baik, lingkungan tetangga yang baik, agar selamat anak-anak kita. Kebaikan putra-putri kula panjenengan sami sangat dipengaruhi dengan lingkungan teman-teman ini. Iya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ingkang kawula hormati, berkaitan dengan salah satu cara bentuk pendidikan, pengarahan, usaha, upaya tiang sepuh supados anak-anak kita dados anak-anak ingkang sae, solih dan solihah. Nggih, tiang sepuh kedah selektif milihaken teman, rencang-rencang bagi anak-anak kita. Ya, baik di rumah ataupun di dalam lingkungan tetangga atau lingkungan sekolah. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken sampai di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, menawi enten pertanyaan atau yang belum jelas, silahkan disampaikan. Mboten-enten. Baik, saya akhiri kula cekapi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.